sayang opo aku ning atimu nekaro liyane aku mung kalah kandel dompete ukuran sayang aku juarane. Jalo sapa aku iso lebih cinta sayang ning aku sumbere negaro liyane aku mung kalah ono waktune sepurane aku sepurane. Opo aku kudu soke ben ono wujude ake sayang ake cinta ra ono artine koe mung iso ngarani mung iso ne nambahi peri koyo lali. Purane ya mas, aku senemu selebih. Aku duwe hati.